apa yang menyebabkan doa seorang hamba Allah belum terkabul dalam kurun waktu yang cukup lama, setahun sampai tiga tahun lebih, padahal ada dalam doanya hamba Allah itu dengan kata cara yang baik seperti senantiasa melaksanakan sholat sunnah dari pagi sampai malam, bahkan dilakukan jamaah bersama-sama satu keluarga. Apa penyebab doa hamba Allah itu tidak terkabul-kabul? Allah sudah berjanji kalau ada orang hamba, seorang hamba berdoa pasti dikabul dengan syarat-syaratnya. Syaratnya adalah kalau doa beneran, sadar kalau Anda minta. Sebab ada orang doa enggak sadar, Allahumma ya Allah. Ini enggak minta yang sesungguhnya. Minta ke abahnya saja dengan cara begitu kurang ajar, bisa ditendang. Kepada Allah harus minta dirasakan, Allahumma ya Allah. Kemudian coba harus koreksi apa yang kita makan, halal atau tidak. Setelah dia memenuhi syarat, pasti dikabul. Tapi kok tidak kelihatan pengabulannya? Nah, ini lain lagi pemahamannya. Allah itu akan mengabulkan doa kita di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Dengan sesuatu yang Allah kehendaki, bukan dengan sesuatu yang Anda kehendaki. Jadi jaminan Allah akan mengabul, cuman kadang-kadang pengabulannya itu tidak seperti yang Anda minta. Biasanya sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh orang tersebut, karena seorang hamba itu akalnya pendek. Jangka pendek cara berpikirnya, yang praktis-praktis saja, tapi yang lebih bermanfaat kadang-kadang lupa dimohonkan kepada Allah. Tidak pernah minta, paling ya Allah rizkiku, duit, toko lancar ya. Lupa dia minta, ya Allah jaga jantungku, gak ada ya, paru-paruku ya Allah paling penting, nafasku ya Allah, ada gak berdoa begitu? Gak ada. Jadi doa kita cari rizki itu sebetulnya dikabul oleh Allah, tapi bunyinya begini. Kasihan hambaku ini, setiap hari minta duit saja. Tapi ini jantungnya berbahaya, dialihkan ke jantungnya. Jadi Allah akan mengabul, tetapi diberi oleh Allah, kita minta hijau, kadang dikasih merah. Dan lagi tandanya doa itu dikabul, orang itu di saat berdoa ikhlas, gak nuntut-nuntut lagi. Ini saya doa gak dikabul-kabul, itu tandanya tidak dikabul. Kalau ada orang berkata, saya sudah 3 tahun berdoa tidak dikabul, ini tandanya tidak dikabul. Kalau berdoa, langsung serahkan kepada Allah, sebab ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Innallaha yastajibu du'a'a abdi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Saya sudah duhaan tetap larat. Tahajud setiap malam masih saja fakir. Lah ini buru-buru. Padahal bisa saja Allah sudah mengkabul dalam bentuk yang lain atau sudah disiapkan. Tapi karena buru-buru, ini tanda tidak dikabul doa kita.